Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ayuhal ikhwah, jazakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Ikhwan fil din, jazakumullah. Di dalam kitab syarak akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibahas tentang sikap Ahlussunnah terhadap ahlul bid'ah. Pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama salaf di dalam kitab-kitab mereka. Artinya sikap kepada al-bid'ah itu memang sejak dulu sudah dibahas dan sudah dilakukan oleh para ulama salaf, bagaimana sikap mereka kepada al-bid'ah, bagaimana sikap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Sabiq bin Asal, bagaimana juga sikap Ibnu Umar kepada Qadariyah, kemudian juga sikap para penguasa kepada tokoh Jahmiyah dan yang lainnya. Artinya sikap-sikap itu jelas gitu. Bagaimana sikap Ahlussunnah kepada Al-Bid'ah. Kemudian dengan berjalannya waktu itu mulai berkurang orang punya sikap kepada ahlul bid'ah, dan banyak dibungkus semua itu dengan kalimat atau dengan kata-kata persatuan gitu. Dalam Islam kita bersatu, berkumpul di atas kebenaran, memang itu dianjurkan karena Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Itu nas Al-Quran betul. Tapi kemudian kalimat-kalimat persatuan itu sudah mulai menjurus kepada persatuan kepada semua golongan. Awalnya persatuan kepada semua agama. Yang ini sudah kita bahas bahwa ini sesat, menyesatkan dan kufur, dan bisa mengeluarkan orang itu dari agama Islam ketika menyatakan bahwa persatuan kepada seluruh agama. Sekarang mereka enggak lakukan itu. Persatuan umat Islam dengan seluruh umat Islam. Yang ada pasti berpecah belah. Karena ketika kita beragama ini, di antara pokok agama itu apa, di antara pokok agama? Satu lagi apa? Di antara pokok agama apa? Di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita bergabung dengan semua golongan, bisa enggak kita menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar? Mungkar yang paling mungkar pertama kali yang ada pada mereka apa? Syirik. Yang kedua apa? Bid'ah. Bisa enggak kita tegur itu? Enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa. Yang ada, ya udah, enggak usah. Negur-negur enggak pun. Yang penting kita bersatu. Persatuan ini sama seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti orang-orang Yahudi, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Peperangan di antara mereka itu sangat keras, antara Yahudi dengan Yahudi. Kamu sangka mereka bersatu tapi hati mereka berpecah belah. Kenyataan di tengah umat Islam seperti itu. Ketika kita tidak mengingkari apa? Kemungkaran. Kemungkaran yang paling mungkar pertama apa? Syirik. Yang kedua bid'ah. Gak mungkin bisa bersatu, gak mungkin. Persatuan yang ada apabila satu akidah, satu manhaj, berjalan di atas jalan yang hak menuju kepada Allah Taala. Jadi kita gak bisa mengumpulkan semua orang, gak bisa mengumpulkan semua orang, gak bisa. Nah, sekarang kan banyak perkumpulan-perkumpulan mengumpulkan siapa? Semua orang. Bahkan sekarang berusaha bagaimana, bukannya semua orang Islam, bahkan Nasrani pun ada. Ada enggak? Ada organisasi besar di Indonesia ini yang punya cabang, cabangnya Nasrani. Ada atau tidak? Ada. Di sini yang tidak ada apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu intinya dari agama ini. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Maka di antara ciri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran di ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarul fasiqun. Kalian, khitab ayat ini pertama kali kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, lebih baik buat mereka. Di antara mereka yang beriman, di antara mereka yang tetap dalam kekafiran, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah sudah ingatkan bahwa di antara ciri sahabat yang sangat menonjol, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sekarang kita mengatakan bahwa kembali kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Untuk berarti Quran wa sunnah ala fahmi salaf, di antara ciri salaf yang menonjol apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan ini yang mulai hilang sekarang ini. Ini hilang. Di antara orang awam apalagi, di antara pelajar apalagi, di antara ustaz. Kalau di antara orang awam kadang enggak ngerti. Di antara pelajar belum kuat mereka. Tapi di antara ustaz enggak bisa. Harus tegas. Hak katakan hak, batil katakan batil. Kalau memang itu benar, katakan benar. Kalau sesat, katakan sesat. Karena itulah bahasa Al-Quran yang Allah sebutkan. Bahasa dalam Al-Quran yang ada hitam dan putih. Enggak ada abu-abu, enggak ada. Jelas. Ini nas Al-Quran. Hak katakan hak, batil katakan batil. Sesat katakan sesat. Allah menyebutkan banyak dalam Al-Quran, mengatakan sesat banyak dalam Al-Quran tersebutkan. Jadi enggak bisa kita katakan batil, enggak apa-apa, enggak bisa. Bid'ah, enggak bisa. Justru yang merusak agama ini adalah kesyirikan. Yang merusak agama ini adalah bid'ah. Ini yang rusak. Maka sampai sekarang tambah rusak, karena kita enggak punya sikap. Sekarang saya mau tanya, ahlul bid'ah punya sikap enggak kepada kita? Punya. Ahlul bid'ah punya sikap. Enggak mau dia, ngaji sama kita enggak mau. Dengarkan ceramah enggak mau. Panas. Panas bagi dia. Sebagian orang kafir panas ketika mendengarkan apa? Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Gak mau dia. Tapi kita gak mau, gak punya sikap kepada mereka. Tetap kita berbuat baik, tetap ada nas dari berbuat baik. Tapi kita gabung dengan mereka, ikut acara mereka. Bahkan sekarang ada ustadz foto-foto sama ahlul bidah. Ada gak? Ada. Ini gak punya sikap. Sikap ini yang berbahaya buat dia, merusak iman dia, merusak akidah dia, merusak manhaj dia, dan merusak umat. Karena apa? Dia tontonkan depan manusia dengan media sosial ini. Sehingga apa? Orang semua, oh enggak apa-apa tuh ustaz seperti itu. Ini ustaz mencontohkan kejelekan kepada manusia. Lama-lama, tadinya dia sunnah, jadi ustaz apa sekarang? Ustaz bid'ah nih sekarang ini. Ya pasti seperti itu. Kan kesesatan itu enggak sekaligus. Setan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika menyesatkan manusia sekaligus atau sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Allah sebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum. Aduh, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi enggak sekaligus. Khutwa-khutwa. Khutwa-khutwa. Selangkah demi selangkah. Sehingga kita ikut kepada mereka. Itu yang mereka kehendaki. Yang dikendaki oleh al-bid'ah ini, kita ikut mereka. Tapi mereka suruh ikut kita, enggak mau. Enggak mau. Kalau mereka duduk sama kita, wah ada punya tujuan. Ada apa nih? Mereka duduk sama kita, mau cari apa dia? Mau cari masa? Mau cari uang? Mau cari apa? Ketika kita gabung dengan mereka, juga sama. Mau cari apa gabung dengan al-bid'ah? Nah ini yang menyesatkan kaum muslimin dengan sebab itu. Jadi ketika dibahas oleh para ulama syarat tentang masalah ini berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah manhaj, dan juga berkaitan dengan masalah kehidupan hati kita ini bisa akan hidup ketika kita jauh dari bid'ah. Kita akan bahagia. Tapi ketika orang itu gabung dengan bid'ah, itu dia berada dalam zulumat ba'duha fawqa ba'd. Dalam kegelapan semuanya, kata Ibnu Qayyim, orang ahlul bid'ah itu ngomongnya sudah gelap. Kemudian mukanya gelap. Dia bersikap gelap. Semuanya gelap, hatinya gelap. Dan nanti dikubur dia mengalami kegelapan, di hari kiamat mengalami kegelapan. Zuluman. Ba'duha fawqa ba'd. Itu ahlul bid'ah. Kalau mereka demikian, ya harus jauhkan. Sekarang saya mau tanya kepada antum. Ada orang pelaku maksiat. Dia minum khamr. Kita lihat dia minum khamr. Kita duduk bersama dia, kita temani, kita ngobrol, atau gimana sikap kita? Ini saya tanya kepada yang ngaji, yang pertama. Yang kedua, yang waras. Gimana sikap kita? Menjauhkan mestinya. Ini maksiat. Bid'ah lebih jelek dari apa? Pada pekan yang lalu, saya bawakan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri di buku ini. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Wal-ma'asiyatu yutabu minha. Wal-bid'atu la yutabu minha. Ada di buku ini. Di awal-awal pada pekan yang lalu kita bahas. Bahwa bid'ah itu lebih disukai, lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orangnya dikasih tahu, dia akan taubat. Tapi bid'ah orang tidak akan taubat. Karena apa? Karena dianggap perbuatannya apa? Baik. Tentang sholat, tentang perayaan, tentang zikir, kita diingatkan, wali baik kok, nggak mau tobat dia. Tapi kalau maksiat dia tahu, ini khamr haram, saya lalai, saya digoda oleh setan gitu. Kalau yang pelaku maksiat, mau dia tobat, tapi kalau bid'ah nggak mau tobat. Kalau kita pelaku maksiat, kita nggak mau dekat, apalagi pelaku bid'ah. Ada orang minum khamr depan kita, pasti kita akan tegur. Atau kita akan peringatkan dengan peringatan keras. Atau mestinya dia minum khamr, dipukul dia supaya dia jera. Kalau dulu waktu saya masih kecil, kakek saya lihat orang minum khamr di kampung itu dipukul. Ini kakek saya. Sampai jatuh orang itu. Bagus. Jadi pelajaran, gak mau lagi minum khamr. Ada lagi minum khamr, pukul lagi. Kalau ini enggak, ditemenin. Al-bid'ah lebih jelek dari pelaku maksiat. Mesti jauhin al-bid'ah itu. Al-bid'ah lebih jelek dari pelaku maksiat. Gak boleh dekat dengan al-bid'ah. Gak boleh jadikan teman al-bid'ah selama-lamanya. Gak boleh. Karena itu akan merusak. Merusak apa? Merusak agama kita. Merusak hati kita. Merusak ibadah kita. Merusak hubungan kita dengan Allah. Dan merusak hubungan kita dengan manusia. Jadi itu hati-hati itu. Makanya dibahas oleh para ulama tentang sikap kepada al-bid'ah, karena memang rusak al-bid'ah. Nanti kita akan bahas poin-poinnya, bagaimana rusaknya al-bid'ah itu dan bagaimana cirinya mereka. Kita sekarang lanjutkan poin yang ke-68, sikap al-sunnah terhadap al-bid'ah. Bid'ah yang menjadi dosa kecil memiliki berapa syarat? Pelaku tidak melakukan bid'ah tersebut secara terus-menerus, Karena dengan melakukannya secara terus-menerus, maka dosa bid'ah berubah menjadi dosa besar jika didisebatkan kepadanya. Yang kedua, pelaku tidak mendakwakan bid'ahnya. Dakwah itu akan memperbesar dosa bid'ahnya. Karena semakin banyak orang yang akan mengamalkannya, akhirnya mengikuti apa yang dakwakannya tersebut. Yang ketiga, pelaku tidak melakukan bid'ah tersebut di tengah orang banyak. Juga tidak di tempat-tempat biasa dakun ibadah sunnah. Yang keempat, tidak menganggap kecil dan tidak meremehkan bid'ah itu. Karena yang demikian berarti menganggap remeh dosa bid'ah tersebut, sementara meremehkan dosa lebih besar dosa daripada dosa itu sendiri. Ini penjelasan dari para ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Ibtisam. Ini pembahasan para ulama. Tidak sekarang kita bahas, maksudnya yang seperti ini perlu detail pembahasannya. Adapun sifat sebagai kesesatan tetap melekat pada ketiga bentuk bid'ah tersebut. Karena Nabi SAW telah menetapkan bahwasanya setiap bid'ah adalah sesat. Sehingga hal itu mencakup bid'ah yang menyebabkan kekufuran atau yang menyebabkan kepasikan, baik besar maupun kecil. Al-Sunnah tidak memutlakan atau memberikan satu jenis hukum kepada al-bid'ah, namun hukumnya bagi seorang baku bid'ah yang satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan tingkat kebid'ahannya. Antara orang yang bodoh dan orang yang mentakwil tentang perbuatan bid'ahnya berbeda hukumnya dengan orang alim yang menyeru kepada perbuatan bid'ahnya dan yang mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, sikap Ahlussunnah wal Jamaah membedakan cara bermuamalah terhadap orang yang menyembunyikan kebid'ahnya dengan orang yang terang-terangan berbuat bid'ah. Begitu juga bermuamalah antara orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah dengan orang yang tidak mengajak kepada perbuatan bid'ah. Jadi beda itu. Kemudian juga kalau kita lihat sekarang ini di masyarakat kan ada juga kadang-kadang tokoh-tokoh bid'ah meninggal dunia. Kalau dulu ada tokoh bid'ah meninggal dunia, ya orang gembira. Atau seandainya enggak digabri, dia diam aja. Nah, sekarang pengaruh medsos ini dengan meninggalnya tokoh bid'ah, semua mendoakan kebaikan buat dia. Kalau dulu enggak ada, mana ada Ahlussunnah mendoakan kebaikan buat ahlul bid'ah. Dosanya dia sudah ngerusak agama ini, dosanya dia ngerusak umat, dosanya dia yang dibawa sampai hari kiamat akan dituntut dari kiamat. Kok mengucapkan kebaikan buat ahlul bid'ah? Gak ada, dalam ulama salaf gak ada, sekarang ini aja gitu. Sampai yang meninggalnya ahlul bid'ah, yang ribut siapa? Salafiyin diantara mereka gitu. Ini kan disebabkan karena apa? Karena kebodohan, karena tidak ada ilmu mereka. Kalau ada ilmu dia diam aja. Kalau dia ada ilmu, al-bid'ah meninggal, dia masuk. Maka kita bersyukur ada al-bid'ah itu meninggal. Karena mengurangi apa? Mengurangi tokoh-tokoh yang menyesatkan kaum muslimin, yang merusak agama ini. Meskipun masih banyak tokoh-tokohnya, tapi tidak seperti sekarang. Mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat, ampunan kepada mereka. Gimana al-bid'ah yang merusak, merusak agama, merusak hati manusia, merusak persatuan, merusak semuanya ahlul bid'ah ini. Semua dirusak. Jadi kadang-kadang kita melihat kan ada baiknya, betul, tapi bid'ahnya lebih rusak daripada kebaikannya. Kita bisa lihat dari apa? Dari omongannya dia. Kita bisa lihat bid'ahnya dari tulisan-tulisannya dia, dari buku-bukunya dia yang betul-betul menyesatkan kaum muslimin. Dia meninggal, bukunya tetap masih dibaca. Yang jelas yang menyesatkan. Jadi kita harus punya sikap. Sikap ini penting dalam agama, yang kita dinilai oleh Allah tentang sikap kita. Yang sikap itu hampir tidak ada. Orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah secara terang-terangan harus diingkari perbuatan bid'ahnya, dibenci, dihajar, diisolasi, dan umat diperingatkan dari bahaya itu. Ini zamannya ulama salaf seperti ini. Ketika orang berbuat bid'ah itu diapakan? Dibenci. Enggak ada dicintai. Dihajar, artinya diisolasi. Antum lihat di footnote-nya. Maksudnya hajar adalah memutuskan hubungan dengan seorang, tidak diajak bicara, tidak diberikan salam, tidak ada komunikasi dengannya. Menurut hukum syar'i, hajar dibagi menjadi dua. Itu hajar yang mamnu' hajar darang dan hajar yang masyru', hajar yang disyariatkan. Hajar yang mamnu', contohnya itu menghajar saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari karena masalah pribadi. Yaitu menghajar saudaranya lebih dari 3 hari karena masalah pribadi. Hal ini dibolehkan menurut keperluan dan dibatasi selama 3 hari. Perhatikan, selama 3 hari. Gak boleh orang menghajar seorang muslim yang dia gak salah apa-apa. Setiap ketemu gak salam, gak senyum, gak dihawil, sama sekali. Gak boleh. Boleh 3 hari, tapi kalau sampai lebih dari 3 hari gak boleh. Orang membiarkan saudara muslim selama 1 tahun, itu sama juga dia membunuh dia. Kasab fidami, seperti menumpahkan darahnya. Orang yang membiarkan seorang muslim, dia tidak tegur, tidak salam, dibiarkan selama 1 tahun, seperti dia menumpahkan darahnya, seorang muslim itu. Gak boleh. Apalagi kalau itu saudaranya dia muslim, kenapa gak ditegur, kenapa gak ucapkan salam? Gak boleh, apalagi dia gak salah, gak salah apa-apa, dimusuhin. Kan banyak sekarang orang Islam seperti itu, gak salah dimusuhin, saudaranya dimusuhin, temannya dimusuhin, dan yang lain. Gak boleh dalam Islam. Jadi boleh kalau ada masalah pribadi cuma 3 hari, setelah itu yang lebih dahulu meminta maaf, itu yang terbaik, yang keduanya. Tapi gak boleh lebih dari 3 hari, gak boleh. Sedangkan hajar yang masyru', yang disyariatkan, itu hajar yang disyariatkan, hajar yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik secara maknawi maupun materi, tidak dibatasi dengan 3 hari, yang tujuannya untuk memberikan pelajaran dan peringatan agar pelakunya segera bertobat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Hajar ini dilakukan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Perhatikan, hajar ini dilakukan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, dan kebid'ahan. Seperti hajar yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai seorang suami kepada istri-istrinya selama 1 bulan. Jadi boleh seorang suami menghajar istrinya selama 1 bulan. Dan juga Nabi bersumpah untuk tidak mencampur mereka. Itu namanya ila. Ila itu tidak mencampuri istrinya selama 1 bulan. Batasannya itu enggak boleh lebih dari itu. Ini dilakukan oleh Nabi SAW sebagai seorang suami kepada istri-istrinya. Ibnu Umar melakukan demikian kepada anaknya, karena anak-anaknya berbuat kemaksiatan atau kemungkaran atau kefasikan, boleh. Dan Nabi SAW pernah menghajar 3 sahabatnya yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi, dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi, selama 50 hari Nabi hajar. Jadi asalnya hajar kepada ulul bidah ini, contohnya ya kepada ini, Nabi menghajar 3 orang sahabat ini, Ka'ab bin Malik. Itu yang sering dijadikan dalil tentang bolehnya menghajar. Tapi yang melakukan, anda perhatikan si Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat. Jadi boleh dilakukan oleh siapa? Orang yang punya kedudukan. Kan di sini saya sebutkan dia punya kedudukan, memiliki kekuasaan baik secara maknawi maupun materi, sehingga ketika dia melakukan hajar itu manfaat. Kalau sekarang orang yang gak punya kekuasaan, gak punya segala macam, dia hajar orang, gak ada manfaat sama sekali. Jadi banyak praktek-praktek hajar yang dilakukan oleh sebagian orang, gak ada manfaat sama sekali, dan juga tidak melihat kepada maslahat dan masada. Ini penting dalam kita beragama, harus melihat kepada masalah dan masada. Ini banyak di Indonesia dulu, ada yang pertama kali mempraktikkan hajar di kalangan Ahlussunnah, laskar jihad. Ini laskar bid'ah ini. Ya, LJ. Laskar jihad. Ini laskar bid'ah. Tokohnya udah banyak yang mati, sekarang masih ada. Masih gentayangan di mana-mana masih ada. Itu hati-hati itu. Itu sesat, menyesatkan itu. Nah, itu dia praktekkan menghajar da'i-da'i salafi, menghajar ini, enggak ada manfaatnya. Karena apa? Tidak ada maslahat. Kan tujuan hajar itu dia dikucilkan, yang dengan itu dijera. Sekarang enggak, dia dihajar tapi justru tanpa dihajar tambah banyak muridnya, tambah berkembang dakwanya. Enggak ada manfaatnya. Justru Hajar itu mempersempit ruang lingkup dia. Dia enggak bisa kemana-mana, enggak bisa gerak. Gitu. Dia mau salam sama orang, orang enggak mau jawab salamnya. Jadi beda tuh. Kalau yang Hajar itu penguasa, manfaat. Karena penguasa bisa menyuruh yang lain untuk menghajar. Kalau orang-orang yang dibawa, enggak ada manfaat sama sekali. Yang ada, bagaimana kalau antara Hajar dengan kita tetap berbuat baik kepada dia? Yang baik, berbuat baik. Kalau sesama ahlus sunnah. Gitu. Kalau beda, tetap kita hajar. Kita tinggalkan. Dan ini kita lihat kepada maslahat dan mafsadah. Kalau tinggal, kita tinggal di masyarakat. Masyarakatnya ada, jelas yang banyak di masyarakat ahlul bid'ah. Kira ada tokoh-tokohnya. Yang kita kalau jalan, ketemu tokohnya. Kalau kita enggak salam, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Malah yang jadi masalah, justru kita akan dikucilkan oleh dia. Iya tidak? Karena dia lebih banyak. Sekarang bagaimana? Ya kita salam. Kemudian kita bagaimana berbuat baik kepada dia yang dengan itu dia taubat kepada Allah. Dengan apa berbuat? Kasih buku. Kan banyak buku-buku yang sunnah. Kasih buku. Suruh dia baca. Yang bermanfaat. Jadi tetap kita berusaha bagaimana mengajak dia kepada kebaikan. Tapi kalau kita hajar, kita enggak salam, enggak. Akhirnya kita juga akan dikucilkan di masyarakat dengan sebab itu. Karena apa? Mereka lebih banyak dan mereka lebih kuat daripada kita. Sedangkan kita hanya 1-2 orang yang tinggal di tempat itu. Jadi melihat kepada maslahat dan mafsadah. Tapi untuk duduk bergabung sama mereka tidak boleh. Tetap. Tapi saya bicara ini ketika ketemu sebagai seorang muslim dia. Dia tetap ahlul bid'ah tapi muslim kan. Hak muslim tetap masih ada. Gitu. Kalau kita enggak salam, ada enggak maslahatnya? Gitu. Yang ada mafsadah kalau kita enggak salam kepada mereka. Jadi ini harus dipikirkan. Jadi di sini kita kembali ke atas. Orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah secara terang-terangan harus diingkari perbuatan bid'ahnya, dibenci, dihajar, diisolasi dan umat diperingatkan dari bahayanya serta ulil amri. Nah, penting di sini. Serta ulil amri harus mengambil tindakan untuk menghukum orang tersebut agar ia jera dan bertaubat kepada Allah. Itu tujuan daripada kita menghajar. Kalau kita menghajar kemudian orangnya malah tetap tambah bid'ahnya, tambah rusaknya, enggak ada manfaat. Justru tujuan hajar itu agar dia jera, dia bertaubat kepada Allah. Sebab bahaya bid'ah, ini perhatikan nih. Sebab bahaya bid'ah itu merusak hati. Bahaya bid'ah merusak akal, merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Ya, lima tuh. Bid'ah merusak hati, merusak akal, merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Ya, merusak hati ya hatinya kena syubhat dengan bid'ah ini. Akalnya juga rusak. Agamanya rusak jelas. Tidak murni lagi agamanya. Harta juga rusak. Karena al-bid'ah itu kalau dia udah benci sama orang, dia menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya. Hartanya halal, darahnya halal. Itu al-bid'ah. Al-bid'ah kalau udah melawan ahlu sunnah, itu dia menghalalkan hartanya ahlu sunnah dan menghalalkan kehormatan ahlu sunnah. Semua ahlul bid'ah, perhatikan, semua ahlul bid'ah telah keluar dari jalan yang lurus yang telah ditempuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Saya ulangi, semua ahlul bid'ah telah keluar dari jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ada di antara mereka yang keluar dari Islam, perhatikan, ada di antara ahlul bid'ah yang keluar dari Islam. Ada pula yang hampir keluar dari agama Islam yang pada akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi bid'ah itu betul-betul merusak harta dan kehormatan, merusak darah dan kehormatan. Contohnya Khawarij, dia ahlul bid'ah yang dia beranggapan bahwasanya orang yang berbuat dosa besar itu kafir kalau dari agama Islam. Orang yang berbuat dosa besar kekal neraka selamanya. Ini prinsipnya Khawarij yang sesat dan misal. Sampai sekarang masih banyak. bibitnya Khawarij, dan dia akan berhenti itu kota Nabi SAW, sampai nanti keluar Dajjal. Khawarij ini akan terus ada, setiap dihabiskan akan muncul lagi, setiap dihabiskan akan muncul lagi, dan nanti yang terakhir Khawarij ini akan mengikuti Dajjal, kata Rasulullah SAW, akan mengikuti Dajjal. Itu Khawarij. Jadi berbahaya Khawarij ini, dan dari dulu sampai sekarang tetap ada Khawarij. Sampai hari ini pun ada, cuma jamaahnya beda-beda namanya. Ada jamaatul hijrah, ada jamaah hijrah wa takfir, jamaahnya namanya macam-macam sudah, puluhan nama mereka punya nama. Tapi intinya mereka takfir, mengkafirkan semua orang. Ternyata ada kelompok-kelompok jamaah seperti di Indonesia ya, banyak jamaah di Indonesia ini, cuma karena pemerintah tidak tegas dalam masalah ini. Seperti kelompok jamaah muslimin dulu ada, dia mengatakan orang yang keluar dari jamaahnya itu kafir, ini mengkafirkan kaum muslimin. Ada dulu Islam Jamaah, sekarang namanya LDII. Islam Jamaah punya pendapat seperti itu, yang tidak baiat kepada imamnya maka dia kafir. Maka dulu nih 40 tahun yang lalu dikatakan oleh teman-teman waktu kita masih belajar di Libya, itu hati-hati loh, itu KGB katanya, Khawarij gaya baru itu 40 tahun yang lalu kita kalau ngobrol di Libya itu hati-hati, itu KGB itu, Khawarij gaya baru. Jadi mereka mengkafirkan kita, bacanya ya baca kitab, tapi kitabnya harus mangkul, harus ada sanadnya dari sianya. Kalau enggak boleh. Yang mangkul sama dia cuma satu, Sunan Nasai, yang lain gak mangkul, Bukhari mesti gak mangkul, jadi Nasai aja pegangannya dia. Banyak itu seperti itu. Jadi dia pada hakikatnya mengkafirkan, gak mau dia dekat sama kita, sholat juga gak mau, dia harus jadi imam, gak sah. Kemudian kalau kita habis sholat, kita sholat di masjidnya, ya di pel, itu benar, itu Islam Jamaah. Tapi kalau Islam Jamaah dibawa kemana? Ke kita. Wahabi kalau orang sholat dispel, itu Islam Jamaah yang mereka mengkafirkan kaum muslimin. Kalau orang tahu tentang hakikat Islam Jamaah LDI, ya mengkafirkan. Cuma sekarang muncul seperti itu. Kalau dulu muncul jelas kafir, mereka mengkafirkan. Dan saya ketemu orang-orang itu, yang tokoh-tokohnya saya ketemu, bahkan tempatnya saya datangin. Artinya memang dia punya tempat dan dilindungi oleh pemerintah LDI itu. Di Jawa Timur dia punya tempat, satu desa dia punya, tapi pemerintah melindungi. Kenapa? Dia tidak melawan pemerintah. Kalau pemilu dia ikut pemerintah, maka dilindungi pemerintah. Kita tetap hati-hati, bibit-bibit ini sudah ada, sejak dulu ada kelompok-kelompok ini, di Indonesia banyak. Makanya kita harus terus ingatkan tentang tidak bolehnya bergabung dengan ahli bidah selama-lamanya, bahwa ahli bidah itu pada hakikatnya mereka nanti akan membunuh kaum muslimin. Seperti Khawarij. Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan semua kaum muslimin. Makanya mereka memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Waktu mereka kumpul, mereka punya jamaah banyak, ribuan orang, bukan sedikit. Di zaman itu banyak ribuan orang. Mereka kumpul di Harura, di Kufa. Kan dulu pemerintahannya di sana. Waktu awal Islam pemerintah di Madinah. Di negara Islam Madinah. Dari mulai Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, itu di Madinah. Begitu berkembang, sudah ditaklukannya Persia Romawi, pindah. Ibu kotanya di Kufah. Pemerintahan di sana. Nah, mereka punya tempat di sana di Harura. Khawarij ini. Ribuan orang mereka punya. Dan mereka sudah pasti akan memerangi penguasa. Karena Nabi sudah sebutkan, Rasulullah SAW. Maka kata Ali, mereka akan memerangi. Saya enggak akan bunuh mereka sampai mereka memerangi aku. Maka kata Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib akan nasihati mereka. Dinasihati oleh Ibnu Abbas. Kurang lebih yang taubat 2000 orang. Dari 4000, 2000 taubat. Itu luar biasa nasihatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas orang alim, jadi yang memberikan nasihat orang alim. Sampai dikatakan tentang biografi Ibnu Abbas, kalau seandainya Ibnu Abbas ini ceramah di depan orang-orang Dailam akan masuk Islam semuanya. Kehebatan luar biasa Ibnu Abbas, ilmunya luar biasa. Habr wa bahr, dia ulama dan lautan ilmu, Ibnu Abbas, karena doanya Rasulullah SAW. Maka begitu dihadapi, dibantah semua syubhat-syubhatnya dari Khawarij, keluar 2000 orang ikut, sisanya tetap meringankan. Maka dibunuh oleh Ali semuanya, sebagiannya kabur. Maka bibitnya tetap ada sampai sekarang. Cuma dari awal Islam Nabi sudah tidak mau membunuhnya. Karena apa? Karena dia masih sholat. Jadi di Masjid Nabawi itu ada orang yang membantah Nabi, menuduh Nabi tidak adil. Kemudian dia sholat. Kata Nabi kepada para sahabat, siapa yang membunuh orang ini? Ditawarkan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, dia masih sholat ya Rasulullah. Ditawarkan kepada Umar. Kata Umar, masih sholat ya. Utsman, apalagi Utsman gak mau kalau Utsman. Masih sholat, tetap gak mau tiga khalifah. Begitu Ali, saya akan bunuh. Ali, saya akan bunuh. Begitu Ali mau bunuh, sudah gak ada orangnya. Kata Nabi, kalau seandainya kamu bunuh orang itu, wa awwalu fitnatin wa akhiruha, kata Nabi. Itu awal fitnah dan akhir fitnah, udah enggak lagi Khawarij. Tapi kan enggak mau bunuh. Hadisnya sahih ini. Disahkan oleh Syekh Al-Albani silsilah hadis sahih. Akhirnya gimana? Ya sudah, sampai sekarang. Ya bibit itu ada, itu zaman Nabi loh, sudah ada bibitnya. Nah, kemudian zaman Ali tambah besar, punya pengikut ribuan dia. Ribuan. Tapi yang berperan di sini Ulul Amri. Kata Ali, aku enggak akan memerangi mereka karena mereka orang Islam. Sampai mereka meriak, meriak. Ketika diperangi Ali, dibunuh oleh Ali semuanya. Sebagian kabur. Dan tetap terus sampai sekarang. Kata Nabi, khawatir akan terus ada. Dibantai mereka dibunuh, akan timbul lagi, kata Nabi. Dibantai dibunuh, akan timbul lagi. Yang terakhir akan ikut Dajjal. Yang terakhir nanti khawatir akan ikut Dajjal. Berarti udah gak benar kan? Berarti memang khawatir ini sesat dan misalnya. Tapi kalau soal baca Qur'annya Khawarij, kalah kita. Baca Qur'annya, luar biasa. Tiap hari baca Qur'an Khawarij, hafal. Sholat malam, luar biasa sholat malamnya. Puasa, kalah kita puasanya. Ini Nabi sampaikan kepada sahabat. Puasa kalian dengan mereka, kalah kalian. Sholat malamnya kalah, hebat itu Khawarij. Tapi sesat. Begitu banyaknya ibadahnya dia, tapi sesat. Jadi yang sini yang penting bukan soal ibadahnya, bukan soal baca Quran, bagaimana dia berada di atas akidah yang benar atau tidak, di atas manhaj yang benar atau tidak. Itu yang paling penting di situ. Akidahnya benar atau tidak, manhajnya benar atau tidak dia. Nabi menyebutkan di sini sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda tentang kaum Khawarij, yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal awthan. Mereka Khawarij membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi yang dibunuh oleh mereka orang Islam, penyembah berhala, penyembah kubur, penyembah batu, selamat aman. Nah, gaya-gaya dari yang ikuti Khawarij seperti jamaah tahzir, laskar jihad, sama sama mereka. Yang diarahkan ke kita terus nih. Yang disikat oleh mereka kita terus. Tapi yang penyembah berhala, tenang, aman, enggak diganggu. Yang diganggu yang sunnah, yang diganggu yang menegakkan Quran wa sunnah, Pak misal, yang diganggu oleh mereka. Berarti yang ganggunya siapa? Al-bid'ah yang ganggu. Dan kekuatan mereka sebentar, kalau mereka ada kekuatan pasti akan habis nantinya. Ada kekuatan pasti akan habis. Seperti itu. Bisa jadi kaum penyembah berhala selamat dari mereka, sedangkan orang yang beriman belum tentu selamat dari mereka. Hadis ini di atas menjelaskan bid'ahnya kaum Khawarij yang menghalalkan kehormatan dan darah kaum muslimin, sebagaimana juga apa yang telah dilakukan oleh Syiah dan firqoh-firqoh sesat yang lainnya. Jadi firqoh sesat kalau dia sudah menguasai itu, mesti mereka membunuh Ahlus Sunnah. Contoh, ketika Khomeini berkuasa 45 tahun yang lalu ya, dia berkuasa Khomeini, habis melengsarkan Reza Pahlavi, berkuasa Khomeini. Yang pertama kali disikat oleh Khomeini adalah Ahlus Sunnah. Masjid-masjid Ahlus Sunnah itu dibom oleh dia, dihancurkan. Ini Khomeini jahat ini. Dan dia karena Syiah, dia menganggap bahwa diri dia maksum. Kedudukannya dia lebih dari para nabi dan para rasul. Dan itu ada disebutkan oleh Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Dia mengatakan anna li a'immatina maqaman la yabluku malakun muqarrabun wa nabiyyun mursal. Sesungguhnya imam-imam kita punya kedudukan yang enggak bisa dicapai oleh nabi-nabi dan para malaikat. Itu Khomeini, sesat. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan lima ada kafir ulama Khomeini. Kenapa para ulama mengkafirkan Khomeini? Bukan hanya sesat, kafir. Ketika dia berkuasa, yang disikat apa? Ahlu sunnah semua dikucilkan, dipenjara, dibunuh. Begitu dari kelompok yang sesat begitu. Yang kafir juga sama. Yang kafir seperti Syria umumnya, pemerintahnya kafir. Itu mesti yang dibunuh ahlu sunnah. Dan seperti itu sudah. Ketika mereka kuat, yang dianjurkan pertama kali orang Islam. Yang dianjurkan pertama kali ahlu sunnah. Tapi kita orang beriman tetap meminta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah. Allah pasti akan menolong orang yang beriman. Itu harus yakin itu. Jadi kalau kita lihat lagi sebelumnya, yang pertama kali membunuh kaum muslimin adalah orang-orang kafir pertama kali. Yang pertama kali membunuh kaum muslimin orang-orang kafir. Cuma ada orang-orang seperti ini, kayak Khawarij, Takfiriyun. Ada mereka membunuh orang. Cuma karena mereka membunuh orang, bukan dari Islam nih, cara mereka membunuh orang. Kemudian media membesarkan masalah ini. Yang dianggap oleh mereka siapa? Islam. Sehingga mereka menuduh apa? Islam apa? Teroris. Islam begini. Padahal segelintir dari siapa? Dari orang-orang ini. Dari orang Khawarij ini. Yang membunuh, ngebom segala macam. Tapi yang dituduh siapa? Islam. Kalau kita mau bahas, panjang lebar ini. Kalau mau dituduh teroris pertama kali, ya orang kafir pertama kali teroris. Yang mulai perang dunia satu siapa? Orang kafir. Yang mulai perang dunia dua siapa? Orang kafir. Yang bunuhin orang di Bosnia siapa? Orang kafir, Kristen. Yang bunuhin orang di Rohingya, Burma, siapa? Orang kafir Buddha. Yang bunuh orang-orang Islam di India siapa? Orang Hindu. Mereka yang teroris tuh. Kok kita dituduh teroris? Ini kalau mau baca sejarah panjang ini seperti ini. Tapi yang selalu dituduh siapa? Orang Islam. Yang dibunuh oleh mereka satu, seratus, apa ribuan? Ribuan. Tapi begitu teroris bunuh orang lima orang atau dua orang, Islam teroris. Jadi bunuh dua orang. Tapi mereka bunuh ribuan orang, nggak dikatakan teroris. Yang pertama kali merusak semuanya adalah orang kafir. Anda baca sejarah, yang pertama kali memulai perang dunia satu siapa? Kafir, orang kafir. Dunia dua siapa? Yang terbunuh siapa? Banyak, jutaan manusia terbunuh. Kalau nggak sampai jutaan, ratusan ribu terbunuh orang dengan perang itu. Yang mulai siapa? Orang kafir. Yang bunuh orang Islam di Bosnia, Serbia, orang kafir. Antum belum lama kejadian Rohingya siapa? Itu bukan 1000-2000 mati itu. Orang Buddha kan. Yang di India, orang Hindu yang bunuh orang Islam. Sampai jilbabnya ditarik, orang dipenjara, dibunuh tengah. Depan orang banyak dibunuh. Diam tuh semua dunia. Tapi begitu ada orang takfiri ini, maksudnya saya, Khawarij ini bunuh orang, Islam teroris. Dan yang paling jahat lagi, didisebatkan kepada siapa? Salafin. Salafin, gak ada. Dalam Islam gak ada teroris. Salafin gak ada. Islam gak ada, Salafin juga gak ada. Itu yang mulai adalah orang-orang ahlul bid'ah, wasyirik. Yang pertama kali mulai, orang kafir. Yang bunuh orang-orang, siapa aja, orang kafir semuanya. Kamu dibahas panjang, di Amerika berapa juta orang dibunuh. Di Afrika berapa juta, yang kafir yang bunuh. Jadi bukan orang Islam. Kemudian kalau Palestina yang bunuh siapa? Orang-orang Palestina. Yahudi yang bunuh. Diam tuh semua. Gak ada yang bicara itu teroris Yahudi. Gak ada ngomong teroris. Padahal mereka tokohnya teroris Yahudi ada. Penjahat. Tiap hari bunuhin orang-orang Palestina. Jadi ini memang berita-berita dari orang-orang yang jahat kepada Islam. Islamofobia. Yang kita tetap gak boleh berhenti mendakwakan Islam, tetap Allah pasti akan tolong kita. Gak boleh berhenti, gak boleh takut orang Islam. Harus tegak dakwah ini. harus kita sampaikan kepada umat tentang kejahatan mereka dan kedamaian Islam, kerusakan mereka, keindahan agama Islam. Jelaskan kepada mereka bahwa agama kafir semuanya tidak indah, semuanya rusak, tapi Islam membawa kepada keindahan. Islam tidak ada membunuh orang kafir, tidak ada, kecuali dalam apa? Peperangan. Kemudian selanjutnya, bukti pengingkaran dan hajar salafus saleh terhadap ahli bidah sebagaimana tindakan Umar bin Khattab ketika menghukum Sabiq bin Asal. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang mengingkari qadar. Untuk melihat di footnote-nya tentang Sabiq bin Asal. Sabiq bin Asal alhamdulillah adalah seorang yang pernah bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang az-zariyat. Maka beliau menjawab, yang dimaksud adalah angin. Kalau aku tidak dengar dari Rasulullah, maka aku tidak akan mengatakan demikian. Kemudian Sabiq bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan hamilat? Hamilat di Iqra. Beliau radhiyallahu anhu menjawab, yang dimaksud adalah awan. Setelah itu ia masih bertanya tentang beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau radhiyallahu anhu menyuruh orang untuk memukul Sabiq dengan 100 cambukan, dan setelah sembuh dari sakitnya dicambuk lagi 100 kali. Akhirnya Khalifah Umar menyuruh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an untuk melarang Sabiq bin Asal berkumpul bersama orang banyak. Disebutkan dalam kitab Al-Ibana oleh Ibn Battah dan Aqidus Salaf Ashabil Hadith oleh Abu Usman al-Sabini dan Syarah Usul I'tiqad al-Sunnah wa Jamaah oleh Imam Al-Alkai. Jadi penguasa ketika melihat orang itu sesat dihukumi langsung. Sesat dihukumi. Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar, ketika ada orang-orang yang mengingkari tentang qadar, apa kata Abdullah bin Umar? Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni walladhi yahlifu bi Abdullah bin Umar law anna li adihim mithla ughdin dhaba فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِرَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. Jika engkau bertemu dengan mereka, maka beritahukanlah bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka juga berlepas diri dariku. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang dari mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sungguh Allah tidak akan menerima hingga mereka beriman kepada qadar. Ini tegas sahabat. Dan riwayat ini sahih dari Muslim. Jadi ketika ada tokoh-tokoh al-bid'ah punya pendapat, langsung saya berlepas diri mereka. Dan sahabat dulu kuat dan takut ketika mereka dikatakan begitu oleh sahabat. Artinya sunnah itu kuat di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, atau di zaman Imam Ahmad. Meskipun ada penguasa yang asalnya mempunyai pendapat Mu'tazilah, tapi setelah itu kan kemudian sunnah kuat. Gitu. Jadi sunnah itu kuat, sehingga orang ketika mengingkari bid'ah itu, orang ahlu bid'ah pada takut dengan ahlu sunnah, karena punya kekuatan. Sekarang kan kita gak punya kekuatan, yang terbanyak ahlu bid'ah, ahlu sunnah cuma sedikit, tapi dakwah tetap jalan, gak usah takut dengan ahlu bid'ah, gak boleh. Begitu juga tindakan para ulama ahlu sunnah terhadap tokoh Jahmiyah, itu Jahm bin Safwan, dia dibunuh karena ia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, surga dan neraka tidak kekal dan lainnya. Jadi ahlu sunnah atau pemerintah ketika ada tokoh-tokoh al-bidah diberikan hukuman, suruh taubat, tidak mau dipenggal lehernya. Seperti itu, tegas kepada al-bidah itu. Ya al-bidah, kepada sikap kita kepada al-bidah tegas, para penguasanya maupun juga para ulamanya. Jadi ahlul bidah itu takut kepada ahlul sunnah. Enggak seperti sekarang, ahlul bidah berani kepada ahlul sunnah. Karena ahlul sunnahnya penakut. Ya, penakut. Sama COVID takut, apalagi sama ahlul bidah, lebih takut lagi. Ke masjid takut, ke masjid. Yang disuruh oleh Allah Rasulnya, yang pasti di rumah Allah, takut ke masjid. Apalagi ngadepin ahlul bidah. Ustaz-ustaz takut. Masa berikan fatwa lagi sholat-sholat di rumah. Akibatnya sampai sekarang tuh. Paling gak sholat. Atau depan masjid. Sebelah masjid nih, gak sholat di masjid. Kenapa? Pengaruh dari fatwa. Dosanya besar tuh, sampai hari kiamat dosanya itu. Kalau sama COVID takut, gimana ngadepin al-bidah? Allah musta'an wa 'alaihi tawakkalun wa la haula wa la quwwata illa billah. Sekarang kita masuk ciri-ciri ahlul bidah. Ini pembahasan ini harus kita ikuti terus. Dan antum harus tahu. Kalau antum enggak tahu nanti ciri ahlul bidah, jangan-jangan antum termasuk ahlul bidah lagi. Ciri-ciri yang dimiliki ahlul bidah sangat jelas dan terang serta mudah diketahui. Allah menyebutkan yang demikian dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkannya dalam beberapa hadis. Salafus saleh menyebutkan juga tentang ciri-ciri mereka. Dan begitu pula para ulama yang mengikuti jejak salafus saleh. Mereka mengingatkan umat Islam dari ahlul bidah dan menjelaskan ciri-ciri mereka agar umat Islam dapat berhati-hati dan tidak mengikuti jalannya mereka. Di antara ciri ahlul bidah adalah mereka jahil, bodoh tentang tujuan syariat. Karena ahlul bidah rata-rata ilmunya jangkal. Mereka enggak menguasai. Apalagi untuk mendalami ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, apalagi hadis mereka enggak menguasai sama sekali hadis. Quran ya betul dihafal, tapi hadis mereka enggak menguasai. Jahil mereka tentang agama ini. Tentang tujuan syariat mereka jahil. Yang kedua, al-bidah itu berfirqah-firqah, bergolong-golongan dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Al-bidah kan Nabi menyebutkan sataftariqu ummati ala salatin wa sabi'ina firqah kulluha finnar. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Yang 72 ini adalah siapa? Ahlul bidah. 72, satu aja ahlus sunnah yang selamat. 72 ahlul bidah. Mereka bergolong-golongan dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Mereka enggak mau gabung. Saya ambil contoh ya. Satu aja dari firqah yang sesat. Yang satu ini menjadi ratusan firqah. Contohnya Torekot Sufiya. Torekot Sufiya, banyak kan Torekot. Ada Torekot Naqsabandia, Torekot Tijaniya, Torekot Sanusia, Torekot banyak loh, Qadiriya. Itu puluhan. Dan masing-masing mereka punya cara sendiri. Kalau saya, Torekot ini punya selawat sendiri. Yang ini memang terus seperti itu. Jadi seperti itu mereka punya agama sendiri. Yang enggak ada burhan sama sekali, enggak ada bukti, enggak ada dalil sama sekali dalam mereka beragama. Ini nyata loh, di Indonesia aja udah puluhan Torekot. Di Indonesia puluhan. Belum di negeri-negeri lain. Jadi mereka mesti berfirqah-firqah. Dan mereka enggak ketemu antara sunnah yang lain. Mereka menjauh. Tapi kalau menghadapi ahlu sunnah, gabung mereka satu. Gak ketemu antara aliran ini dengan ini, gak ketemu. Tapi ketika menghadapi kita, semua gabung. Yang ketiga, selalu berdebat dan bertengkar tentang masalah yang telah jelas, namun mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Artinya mereka berdebat seperti tokoh-tokoh filsafat. Itu senangnya debat mereka. Debat. Yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Atau masalah yang sudah jelas deh, jelas di Quran. Seperti Ar-Rahman Al-Arsis Tawa. Nah, itu mereka masih bahas tentang masalah itu. Maksudnya ars gini, maksudnya ini begini, habis sudah. Kalau orang beriman, Allah biasa, udah selesai. Gak perlu dibahas lagi. Mereka sendiri juga bingung. Mereka ya, Al-Bidah ini, mereka bingung sendiri. Dan mereka gak mengimani itu, Allah dia saras dari Al-Bidah ini. Dan di Indonesia, tokoh-tokoh bidah sama seperti itu. Gak mengimani tentang Allah berada di atas arsy. Anda bisa tanya deh, tokoh-tokoh bidah. Mereka gak tahu. Allah itu di mana mereka gak tahu. Kalau zaman Nabi, budak aja tahu di mana Allah. Ditanya, Allah di mana? Fis sama di langit. Kalau mereka, Allah di mana? Gak tahu ya di mana Allah. Gimana mereka mau beribadah kepada Allah? Allah di mana mereka gak tahu. Ini nyata ini. Anda bisa tanyakan kepada mereka. Kemudian yang keempat, selalu mengikuti hawa nafsu. Ya mereka udah lekat tuh kalau udah dikatakan ahlul bidah mesti ahlul ahwa, karena yang mereka ikuti hawa nafsu, bukan dalil lagi. Kalau dibawakan dalil mereka enggak terima, dibawakan nas Al-Qur'an, bawakan hadis mereka enggak terima. Maka yang mereka ikuti apa? Hawa nafsu, sesuai dengan Al-Qur'an. Fa ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menjawab apa yang kamu sampaikan, ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kemudian yang kelima, mereka mendukung akal suayu. Jadi akal ada dalil mereka tolak. Contohnya Mu'tazilah sama dengan Asy'ariyah, Asy'ariyah juga sama. Yang banyak nulisannya Asy'ariyah sama, akal. Wahyu ditolak oleh dia. Ya bukanlah mereka akal. Dalil Quran Sunnah mereka tolak. Yang keenam, mereka bodoh terhadap Sunnah Sunnah Nabi SAW. Maksudnya mereka enggak tahu Sunnah Nabi, karena mereka juga jarang baca hadis. Mereka enggak hafal hadis Nabi. Quran iya mereka hafal, tapi hadis mereka. Belakang Al Quran dijelaskan oleh apa? Oleh Sunnah. Mereka enggak hafal tuh. Yang dibawa oleh mereka, kalau mereka hafal juga hadis tuh yang dhaif dan maudhu yang mereka hafal. Orang yang berdusta sama Nabi tempatnya di mana? Neraka. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maqadu minan nar. Ini hadis mutawatir. Itu mereka bawa hadis dhaif, dhaif mereka. Hadis-hadis yang batil, yang maudhu mereka bawakan. Kata Nabi, barang siapa yang berdusta sama aku dengan sengaja, tempat duduknya neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, mereka selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, arti yang samar-samar. Yang ada di nanti di sebelahnya di ayat surah Ali Imran ayat 7 itu. Kemudian yang kedelapan, mereka mempertentangkan, menolak sunnah hadis dengan Quran. Jadi sudah ada dalil dari sunnah, mereka katakan di Quran enggak ada. Loh kalau di hadis sudah ada, di Quran enggak ada masalah. Karena Quran punya kedudukan sendiri, hadis punya kedudukan sendiri. Hukumnya sama, hukum Quran dengan sunnah sama hukumnya. Apa yang dihalalkan oleh Quran sama juga hukumnya seperti yang dihalalkan oleh sunnah. Apa yang diharamkan oleh Quran sama juga apa yang diharamkan oleh sunnah. Dua-duanya sama, gak boleh dibedakan. Oh kalau ini Quran, kalau ini sunnah, gak bisa, gak boleh. Sama, dua-duanya wahyu. Kan Nabi mengatakan SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Miqdam bin Bani Kariba, kata Nabi SAW, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'hu. Dalam ayat yang lain sebutkan ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'hu. Katulah bahwa aku diberikan Al-Qur'an dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya, itu apa? Sunnah. Maka Nabi mengatakan taraktu fikum amraini. Jadi Quran dan Sunnah sama hukumnya, enggak boleh dibedakan. Tapi kalau beda, enggak. Kalau dibawakan dalil hadis di Quran enggak ada, di Quran enggak ada. Jadi Quran, padahal Sunnah sama kedudukan dengan Al Quran, hukumnya juga sama dengan Al Quran, enggak boleh dibedakan. Ketika dibedakan, itu masuklah mereka kepada golongan ahlul bid'ah. Yang kesembilan, mereka bersikap gulu berlebihan dalam mengagungkan seseorang. Nah, kalau kita lihat banyaknya kubur-kubur yang disembah karena mereka gulu kepada siapa? Orang-orang soleh. Maka antum jangan gulu itu kepada guru antum, ustaz antum yang gulu. Mbak gulu itu akan menyebabkan nanti mereka menyembah orang itu. Waktu dia hidup enggak disembah, tapi kapan disembahnya? Setelah dia mati disembah. Toko-toko torekot itu mesti disembah oleh muridnya, pasti udah. Itu nyata. Al-Bida juga demikian. Karena mereka gulu berlebihan. Sedangkan gulu ini membinasakan orang-orang sebelum ini. Kata Nabi SAW, iyyakum wal gulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Jauhkan dari kamu dari gulu berlebihan dalam agama. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena gulu. Gulu ini berlebihan kepada orang soleh, itu yang menyebabkan orang meninggalkan agamanya dan keluar dari agama. Kemudian yang ke-10, berlebihan dalam ibadah. Memang ahlul bidah kan berlebihan dalam ibadah. Mereka berlebihan dalam masalah ibadah. Nabi sudah contohkan, mereka enggak ikut contoh Nabi. Mereka bikin cara-cara sendiri. Bidah-bidah yang mereka lakukan. Yang ke-11, menyerupai orang kafir. Bahwa ahlul bidah ini mesti menyerupai orang kafir. baik dalam omongannya, baik dalam sikapnya, baik dalam perbuatannya, mesti menyerupai orang-orang kafir. Lalu beda ini. Makanya ketika orang menyebutkan tentang Syiah, ya Syiah ini sama dengan orang-orang Yahudi dalam cara ibadahnya segala macam, sama dengan Yahudi. Jadi masih sama itu, mereka menyerupai orang-orang kafir. Kemudian yang ke-12, mereka memberikan laqab-laqab, gelar-gelar yang jelek kepada Ahlussunnah dan mencela ulama Ahlussunnah. Ini memang ciri mereka. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Ahlussunnah wa'tiqadzin, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara ciri ahlul bid'ah yaitu mereka mencela Ahlussunnah dari dulu gitu. Jadi mereka enggak mampu untuk membantah, ya mereka berikan laqab. Kalau sekarang mereka berikan laqab dengan apa? Wahabi. Wahabi aja nanti ada 10 tuh macam tuh. Ada Wahabi, ada Wahaboy, ada Wahabah, sebanyak tuh. Itu memang ciri-ciri mereka Ahlul Bidah. Udah, nanti ada lagi Salafi, ada lagi pecahannya tuh. Itu bisanya Ahlul Bidah cuma begitu. Tapi untuk hujah, enggak mampu, mereka enggak bisa. Bisanya mereka apa? Mencela. Bisanya menghina. Bisanya mereka memberikan gelar-gelar yang jelek. Dari dulu. Itu mereka yang mereka ikuti siapa? Orang kafir. Orang kafir enggak mampu untuk melawan hujah Nabi. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi apa? Salam, sahir, syair, majnun. Yang lain-lain. Karena enggak mampu untuk membantah hujah Nabi. Akhirnya Nabi dikatakan tukang sihir, penyair, majnun, gila. Padahal orang yang paling waras di muka bumi Rasulullah SAW, yang akalnya paling waras ya Rasulullah SAW gitu. Tapi dikatakan majnun. Yang majnun adalah mereka gitu. Nah, sekarang sama Al-Bidah memberikan gelar-gelar yang jelek kepada Al-Sunnah dan mencela ulama Al-Sunnah. Kita membahas, enggak usah bahas, karena Nabi enggak membalas. Sebagaimana Fir'aun memberikan gelar kepada Nabi Musa, Nabi Musa enggak membalas. Disebutkannya dalil, terus dalil. Kita enggak usah bantah, celaan itu enggak ada manfaatnya. Yang kita bawakan kepada mereka apa? Dalil, hujjah. Mereka mau ikut, alhamdulillah, enggak mau ikut, enggak ada masalah. Yang ke-13, mereka sangat benci kepada Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah mereka benci. Kalau orang kafir, enggak dibenci oleh mereka. Sampai gerejanya pun dijaga oleh mereka. Ya. Kalau Ahlussunnah dibenci oleh mereka. Dituduh, difitnah. Tapi kalau orang kafir, hatta gerejanya dijaga. Jadi memang Ahlul Bidah seperti itu. Dia bela orang-orang kafir, dan mereka membiarkan, bahkan membenci Ahlussunnah. Yang ke-14, mereka memusuhi ulama ahli hadis dan melecehkannya. Mereka bikin gelar-gelar yang jelek sudah. Ulama hadis. Di abad 20 ini ada seorang tokoh Jahmi, sesat dan menyesatkan, dhalun mudhil, itu. Dia ulama. Namanya Muhammad bin Zahid Al-Kautsari. Luar biasa ini orang ini. Tahu tentang hadis, tentang rijalul hadis, tahu dia, tahu luar biasa. Sampai Syekh Al-Albani mengatakan rahimahullah, kalau seandainya orang ini dikasih hidayah sama Allah di atas sunnah, hebat orang ini. Hebat orang ini. Muhammad Zahid Al-Kautsari, dhalul mudhil, sesat dia. Dia dikatakan majnun Abu Hanifah. Dalam bukunya dia, semua ulama ada disikat oleh dia. Dicela. Imam Nasa'i begini, imam ini. Dalam bukunya dia. Ini Zaid Al-Kautsari. Padahal dibaca kitab hadis, rijal hadis, hampir semua dibaca oleh dia. Ini orang ini. Sesat. Muhammad Zaid Al-Kautsari. Yang selevel dengan dia, Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi. Rahimahullah. Dibantah. Dalam bukunya At-Tankil, 2 jilid, ditahqiq oleh Syekh Al-Albani bukunya. Bagus, ada yang selevel sama Zahid Al-Kautsari, levelnya Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allim. Memang seumur dan selevel dia. Ditahqiq. Jadi memang ada tokoh-tokoh dari Ahlul bid'ah yang tetap terus. Muhammad Zaid Al-Kautsari punya anak perempuan, dikawin oleh Abdul Fattah Abu Ghaddah. Abu Ghaddah itu mantunya, maka dia terpengaruh dengan mertuanya. Pernah tinggal di Saudi, tapi fikrah-fikrahnya masih ada itu. Seperti itu. Buku-bukunya bagus, Abdul Fattah Abu Ghaddah. Maka dia mentahkik kitab Lisan al-Mizan karangan Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani. Banyak tahkiknya dia, bagus buku-bukunya dia, Abdul Fattah Abu Ghaddah. Tapi ya namanya sebagai mantu, ya tak asar dia terpengaruh dengan mertuanya, karena mertuanya alim. Zaid Al-Kautsari, kata Al-Albani, dia dhalun mudhil, sesat. Bahkan juga dalam masalah sifat, dia jahmi sifat, dia mengingkari sifat-sifat Allah, sesat, menyesatkan orang ini. Jadi dia dalam buku-bukunya, kalau antum jangan baca sudah. Saya pernah baca bukunya, wow, Nasai begini, imam ini begini. Padahal dia tahu tuh imam-imam Ahlussunnah. Gua dia tahu di jalur hadis. Dia punya tahqiq buku Imam Adz-Dzahabi namanya Tadzkiratul Huffaz. 5 jilid, tahqiqnya dia. Tapi saya punya juga tahqiqnya Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi. Jadi saya beli dua-duanya. Ini tahqiqnya Zaid Kautsari sesat, ini tahqiqnya Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'allimi. Dua-duanya saya punya. Sudah jelas, karena banyak bohongnya kalau lebih dah. Banyak yang dipalsukan oleh dia. Jadi kita kalau tahu itu, kita tahu kalau bukunya, oh ini jangan dibaca buku yang sesat ini. Kemudian yang ke-15, mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka tanpa dalil. Kafir. Jadi mereka ini mengkafirkan. Ya seperti tadi saya tentang jamaah muslimin, LDI, kan mengkafirkan. Orang yang tidak masuk kepada jamaahnya, kata mereka apa? Kafir. Cuma umat Islam kan diam. Dai-dai juga diam, tidak pernah ada yang bantah itu. Tentang LDI. Sampai sekarang. Yang ke-16, mereka selalu minta pertolongan dan bantuan kepada penguasa untuk mencerakakan Ahlussunnah. Dari dulu sampai sekarang. Kalau mereka tidak mampu, minta tolong kepada penguasa. Supaya apa? Penguasa ikut andil memenjarakan Ahlussunnah. Seperti tokoh-tokoh al-bidah, tokoh Mu'tazilah, enggak mampu dia melawan Imam Ahmad, minta tolong kepada penguasanya. Untuk apa? Untuk menjarakan Imam Ahmad. Dipenjara Imam Ahmad. Ini abad kedua. Di abad ketujuh Syekhul Islam sama. Dibantah semua al-bidah oleh Syekhul Islam. Enggak mampu dia bantah, minta penguasa. Dipenjara Syekhul Islam. Jadi selalu minta tolong kepada penguasa al-bidah ini. Mesti kerjasama dengan penguasa untuk apa? Untuk mencerahkan Ahlussunnah. Tapi kita enggak boleh takut, dakwah jalan terus. Kita minta tolong kepada Allah Taala. Karena dakwah ini wajib bagi orang-orang yang berilmu, wajib. Untuk menjelaskan tentang sunnah dan bidah wajib. Menjelaskan tentang tauhid dan syirik wajib. Wajib bagi para dai. Enggak boleh diam dia. Karena kalau kita diam, siapa yang menjelaskan? Seperti perkataannya Imam Ahmad bin Hanbal kepada yang lain, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, fama ya'rifu al-jahilu as-sahih min as-saqim." Kalau aku diam dalam menjelaskan al-bidah, kalian juga diam, siapa yang tahu? Orang bodoh enggak akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi kalau kita berbicara akan tahu, ini bidah, ini syirik, ini sunnah, ini tauhid, akan tahu. Dan kita harus bicara terus. Enggak boleh berhenti untuk menjelaskan masalah ini. Jadi ini penting dalam kita berdakwah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekurang jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, dan begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kami mohon maaf kepada Anda semua yang sudah mengirimkan, tidak dapat mengajukan keseluruhan dari pertanyaan yang telah Anda ajukan. Yang pertama kami ajukan ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah mereka dari kalangan orang awam yang hanya mengikuti panutan dai-dai mereka atau ustad-ustad di kalangan mereka juga dimasukkan ke dalam golongan ahlul bid'ah? Mohon jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Tentang masalah orang awam, apakah mereka masuk kepada golongan al-bid'ah? Tidak masuk. Mereka taklid aja, ikut-ikutan, enggak ngerti apa-apa orang awam. Makanya yang banyak ikut kepada dakwah sunnah juga orang awam. Tokoh-tokohnya enggak mau dia. Tokoh-tokohnya enggak mau. Makanya orang awam perlu di antum bujuk mereka, antum ketemu, antum salam, antum dakwakan. Insyaallah mereka masih bersih fitrahnya untuk menerima kebenaran. Kalau tokoh-tokohnya sudah kotor fitrahnya, sudah rusak fitrahnya, sudah rusak juga akalnya mereka, sehingga kalau kita dakwakan sulit mereka untuk terima. Jadi tentang orang awamnya enggak dimasukkan kepada al-bidah, tidak, mereka hanya ikut-ikutan. Tapi insyaallah kalau kita dakwakan yang banyak terima orang awamnya, sekarang sudah banyak kan dengan dakwah kita ini Quran Sunnah Al-Fatihah misalnya, banyak yang ikut dari mereka yang tadinya mereka mengikuti bidah kiai-kiainya, sekarang banyak yang ikut, bukan satu orang, ribuan. Makanya kenapa mereka tambah kencang dari ahlul bidah ini nyerang kita, karena pengikutnya sudah banyak yang masuk ikut Quran Sunnah Al-Fatihah misalnya. Mereka marah, ngamuk mereka. Padahal ini kita juga dakwahnya biasa aja, tapi fitrah mereka masih menerima gitu. Karena dakwah kita jelas, paling jelas dakwah ini dakwah al-sunnah, gamblang, mudah dipahami, mudah dicerna gitu. Dan juga yang paling penting lagi dibawakan dalil Quran sunnah. Kalau mereka enggak punya dalil, cuma pendapat, pendapat, pendapat, dan perkataan mereka kadang-kadang enggak punya dalil, ya orang banyak meninggalkan. Jadi orang awamnya enggak dimasukkan kepada al-bidah, tidak. Tokoh-tokohnya aja. Nah, yang lain. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak sekuran Zul atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Abu Hasan di Palembang dan penanya-penanya yang lainnya. Ya Ustaz, saya di kalangan keluarga besar hanya sendiri yang mendapatkan hidayah sunnah. Ketika salah satu anggota keluarga meninggal, tentunya ada ritual-ritual di luar syariat Islam yang dilaksanakan seperti tahlilan dan yang lainnya. Saya dimintai dana untuk mengadakan acara tersebut, tapi saya tidak berikan. Dan ketika pelaksanaannya pun, saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam. Apakah saya dikatakan setan bisu yang tidak bisa mengingkari perbuatan tersebut, Ustaz? Dan mohon nasihatnya sikap terbaik bagi kami, yang apa yang harus kami lakukan? Ini yang terbanyak di Indonesia ya, seperti itu. Artinya kita udah ikut sunnah, keluarga kita belum. Nah, kita harus sabar. Ketika ada keluarga kita yang meninggal, ya kita datangi. Keluarga kita meninggal, antum sholatkan, antum doakan dia. Soal acaranya, kita gak ikut acara-acara yang bidahnya. Dimintain sumbangan, kita juga gak mau. Karena kita jelaskan bahwa ini gak ada dari Nabi SAW. Tapi untuk takziahnya tetap, meskipun di situ ada acara bidah, tetap harus takziah. Karena ketika kita datang, haknya sekarang ini hak siapa di sini? Haknya si mayit kan? Hakul muslim alal muslim kan? Si mayit haknya untuk diziarahi, si mayit haknya untuk didoakan, si mayit punya hak untuk disolatkan, si mayit punya hak untuk diantarkan jenazahnya ke kubur. Hak si mayit. Meskipun di keluarga itu banyak bidahnya, kita enggak ada urusan dengan bidahnya mereka. Kita urusan dengan mayit, karena dia punya hak. Gitu. Apalagi dia saudara kita. Anda tetap untuk datang kepada keluarganya, karena ini hak si mayit. Antum doakan dia, karena dia butuh doanya kita. Antum ikut sholatkan, antum antarkan jenazah ke kubur, karena ini saudara kita. Adapun acaranya, kita enggak ikut acaranya. Dan juga enggak ada manfaat yang mengadakan acara-acara segala macam. Karena kan Nabi bilang, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu," kata Nabi. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, putus seluruh amalnya. Nah, baik, terima kasih banyak sekuran jazil khair atas jawaban Ustaz. Nah, kami ajukan pertanyaan yang ketiga. Ustaz, pada zaman Nabi SAW yang bertemu Nabi tadi, yang membantah Nabi ketika pembagian harta ghanimah dan merupakan pentolan Khawarij, apakah masih dikatakan sahabat Nabi, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Ini dia bukan sahabat lagi. Kalau sudah seperti itu, dikeluarkan dia dari sahabat. Karena dia sesat dan menyesatkan. Bahkan Nabi bukan hanya itu, Nabi menghalalkan darahnya. Disuruh apa tadi? Bunuh. Itu. Kalau dia Islam, enggak mungkin Nabi suruh bunuh. Makanya Nabi tegaskan itu. Cuma sahabatnya yang mau bunuh. Ali waktu mau bunuh dia sudah enggak ada. Kata Nabi, kalau engkau bunuh itu awwalu fitnatin wa akhiruha, kata Nabi. Awwalu fitnan wa akhiruha. Tapi Allah menghendaki lain. Allah menghendaki bahwa tetap akan ada khawarij itu sampai keluarnya Dajjal nanti. Jadi tidak dimasukkan dia kepada sahabat. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.